أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال الإمام سعد رحمه الله يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan, sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari, sittat ayam. Awaluha yawmul ahad, wa akhiruha yawmul jum'ah. Yang pertama diawali dengan hari ahad, yang terakhir diakhiri dengan hari Jum'ah. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Arba'a, Al-Khamis, Wal-Jum'ah. 6 hari. Al-Ahad, Al-Isnin, Selasa, Arba'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah. 6 hari. Wa inna khalaqa as-samawati wal ard, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, kana arshuhu ala al-ma, arsh, beliau bersemayam di atas arsh. Naam, di atas air. Arshnya Allah di atas air. Wa kana arshuhu ala al-ma, arusnya Allah, singgasananya Allah di atas air. Fokus sama is-sabi'ah, itu di atas langit yang ketujuh. Fabada an khalaqa as-samawati wal ard istawa alaihi, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, maka Allah bersemayam di atas arsy. Yudabbirul umur, mengatur segala perkara. Asrifu wa kaifa syaa min al-ahkam al-qadariyah wal ahkam syar'iyyah. Dialah Allah yang mengatur segala sesuatu dari ahkam qadariyah maupun syar'iyyah. Oleh hadza qal, oleh karena itu Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang baik amalannya. Liyamtahinakum idh khalaqa lakum ma fis samawati wal ard bi amri wa nahyi wa yanzur ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan perintahnya, dengan larangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin, nah, fayanzuru ayyukum ahsanu amal, Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang baik amalannya. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar amalannya. Qila ya Abu Ali ma akhlasu wa aswabu, dikatakan, ditanya, wahai Abu Ali, apa maksudnya yang paling ikhlas dan yang paling benar? Faqala innal amal idha kana khalisan lam yakun sawaba, lam yuqbal. Sungguhnya amalan ketika amalan tersebut ikhlas, maka tidak akan lurus. Naam. Walam yakun sawaba, dan tidak benar amalan tersebut, tidak akan diterima. Wal khalis, sedangkan yang ikhlas adalah amalan yang dilakukan untuk wajah Allah. Wassawab, adapun yang benar adalah ayyakuna muttabi'an fi syara' sunnah, harus mengikuti syariat dan sunnah. Fahakala kama qala ta'ala, demikianlah sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Wa qala ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardh mithluhunna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 langit, wa minal ardh mithluhunna, dan bumi pun sama, 7 langit, 7 bumi. 7 langit, 7 bumi. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Yatanazzalul amru bainahunna, maka turunlah perintah-perintah Allah antara keduanya, antara langit dan bumi. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, anna Allah 'ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatunya, maha mampu atas segala sesuatunya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencakup, mengilmui, mengetahui segala sesuatunya. Mencakup ilmunya Allah segala sesuatu. Allah Ta'ala khalaqal khalq li'ibadatih wa ma'rifatih bi asma'i wa sifatih wa amarahum bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan makhluk untuk beribadah hanya kepada Allah, mengetahui Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan Allah perintahkan hal itu. Faman qada, barang siapa yang tunduk taat kepada Allah wa adama amara bih wa huwa minal muflihin, dan dia melakukan perintah Allah, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Fa wa man a'rada an dzalik, maka barang siapa yang berpaling darinya, fa ulaika minal humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Wala budda ayajma'ahum fi darin yujazihim fiha ala ma'amarahum bihi wa nahahum, dan ini pasti Allah kumpulkan seluruhnya pada satu tempat yang Allah akan mengganjar mereka, ya, membalas terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Nah, semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya baik, maka balasannya pun baik. Kalau buruk amalannya, maka buruk ganjarannya pun buruk. Waliyadzubillah. Fanasallahu al-afu wal-afu wassalamah. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah.